01. Ternyata selama ini kau tipu-tipu. Datang pas butuh kalau aku marah dan kosong satu. Ternyata selama ini kau tuh hanya munafik. Jadi kau sudah tak tarap pakai modal macam begini. Saat kita kedatang senang terkelihatan. Kira betul kesayang, padahal sahanya dijadikan tempat pengasuhan. Yang disinggahi lalu dibuang. Sesu siapa suruh kotra bilang, fokus sifat musuh.